memuji ataukah kau menghina? Memang sungguh kau cantik jelita. Ku ucapkan terima kasihku. Nyatakanlah kata-kata cinta. Tunduk merasa kalah indahnya. Mungkinkah engkau seorang bidadari? Sungguh beruntung ku berjumpa denganmu. Tiada guna pujimu untuk diriku. Ku tak ingin kata sanjungan. Ku ingin cinta suci. Hanya itulah yang ku miliki. Kini ku percaya curahanmu. Mari bersama malaikat janji. Tak seorang saja memuji wajahmu. Bunga tunduk merasa kalah indah. Sama mami.